Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhih, fazayyanat nafsuhu aw shajja'at lama arada Qabil qatla akhih Habil. Raga Habil fi ru'usil jibal thumma atahu yawman minal ayyam fawajadahu na'iman wa huwa yar'a ghanaman lahu wa lam yadri Qabil kayfa yaktuluhu fatamathala lahu iblis wa akhadha tayran fawada'a ala hajarin thumma shadakha ra'sahu bi hajarin akhar wa huwa yanduru fa'allamahu al-qatl faqatalahu fawada'a Qabil ra'sa akhihi baina hajarain wa umru Habil yawma qutil 20 sana. Ikhtalaf al-ulama'u fi mawdi'i qatlihi, qala ba'duhum ala Jabal Nut, wa qala ba'duhum bil Basrah, wa qala ba'duhum inda akabati harri, wa qala ba'duhum bi Jabal Gaisun shimal Dimashq yuqalu laha Mugharatud Dam, fa asbaha min al-khasirin dinan wa dunya wa baqiya makhzunan matrudan muddata umrih wa lam yadri Qabil ma yasna'u bihi li'annahu kana awwala maitin ala wajhil ard min bani Adam fahamala fi jirabi an ala dhahrihi sanatan wa kila 40 yawman hatta aru wa 'allaqat bihi at-tayr was-siba' tanzur mata yarmi bihi fata'kuluh فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي ينبش في الأرض بمنقاره ورجليه أي أرى الله لقابل غرابين يقتتلان فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره ورجليه عليه فألقاه في الحفيرة وواراه ليريه كيف يواري سوءة أخيه أي ميتته وجيفته قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغرب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله وكيل على موت أخي لا على ركوب الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanal qatl. Masih menceritakan tentang Qabil dan Habil. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa Gabil tidak mau menyerahkan saudara kembarnya kepada Habil. Karena saudara kembarnya Gabil lebih cantik daripada saudara kembarnya Habil. Yang semestinya Habil mendapatkan kembarannya Gabil, Gabil mendapatkan kembarannya Habil. Itu syariatnya zaman Nabi Adam, itu yang dihalalkan. Tapi kalau misalnya sesama kembarannya enggak boleh. Seperti bukan sesama kembarannya seperti mahram, enggak boleh. Tapi Gabil enggak mau. Dianggap cienake Habil. Entuk luwe ayu. Sampai dikasih oleh orang tuanya yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam untuk berkorban. Siapa yang diterima korbannya, dia yang berhak dan pantas untuk mendapatkan iklima kembarannya si Gabil. Akhirnya Habil yang diterima korbannya, tapi Gabil gak mau, bahkan mengancam akan membunuh Habil. Si Habil pasrah, kalau kamu mau bunuh silakan. Tapi si Habil ini memberikan beberapa nasihat, beberapa wejangan untuk tidak melakukan, karena itu adalah perbuatan jelek dan itu mengundang murkanya Allah buat saudaranya. Tapi si Gabil ini sudah memiliki tekad yang kuat. Si Gabil memiliki tekad yang kuat, ingin membunuh Habil dan ingin membawa saudaranya yang bernama Iklima tadi itu. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa asbaha minal khasirin. Allah berfirman, fatawwa'at nafsuhu, syahwatnya si Gabil, hawa nafsunya si Gabil ini terus ngobong-ngobongi Gabil. Ini terus membisikkan dengan bisikan yang indah untuk si Gabil ini. Atau lebih meningkatkan keinginan membunuh saudaranya. Nafsunya si Gabil ini ditingkatkan terus untuk membunuh saudaranya. Tapi ketika si Gabil ingin membunuh, bingung gimana caranya membunuh ini, tidak eru corone opo, karena ini kan pertama kali ya, akan terjadi yang pertama kalinya ini di bumi dari umat manusia, pertama kalinya terjadi pembunuhan dari umat manusia. Lah sebelum terjadi bingung ya opo ngelakoni ini, nggak tahu caranya bingung si Gabil ini. Memiliki keinginan kuat ingin membunuh, tapi tidak ada caranya. Sampai pada suatu hari si Habil berada di perbukitan atau gunung, mengembala kambingnya. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa si Habil ini peternak, memiliki banyak kambing. Lah ketika di mana bukit atau di gunung nernak kambingnya, Gabil ada di situ, tapi bingung, yo apa carane mata ini Habil ini gimana, bingung. Akhirnya datang iblis, Iblis datang menyerupai sesuatu, lalu si iblis ini yang menyamar mengambil burung, ngambil burung dipegang burungnya, ditaruh di atas batu, satu batu dipegang, ditutup no kepalanya. Jadi si iblis tadi ini nyamar, entah nyamar menjadi manusia, diambil burung, dipegang, ditaruh di atas batu, dipukul dengan batu yang lainnya. Gabel ngeliat secara tidak langsung, iblis ini ngajari si Qabil. Kok ngene lho mateni iku. Seperti ini loh, gini loh semata ini. Tapi nak ngomong, nak ngomong. Seperti anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu tidak kasih diomongi, ngelihat ditiru. Lihat anak sekarang, ngelihat Smackdown, nggak ada di kongkon. Lakoni, ngelihat ini, ngelihat itu, dikerjakan. Apakah disebutkan di situ loh? Diajari, enggak, kayaknya ini loh, kayaknya enggak. Otomatis. Sama itu kembali zamannya Qabil dulu, ketika diajari iblis. Sama dengan orang zaman sekarang persis. Rambut dipotong, model bintang, model A, model B. Siapa peran pertamanya? Muslim, orang soleh, orang yang taat. Bukan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara, mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anak umat Islam mengikutinya. Apakah disuruh mengikuti? Anda otomatis karena delok. Kok diketok api rek di ngono-ngono niru. Sama dengan tatuan dan yang lain sebagainya. Nah ini iblis ngamar, ngambil tutup, katanya Qabil, oh kayak gini caranya mateni. Akhirnya Qabil dipukul sama Qabil di antara dua batu, meninggal. Saat itu si Qabil baru si Qabil baru berusia 20 tahun. Saat itu Qabil baru berusia 20 tahun. Jadi saat terbunuh itu baru usia 20 tahun. Ada perbedaan antara ulama. Di mana tempat pelaksanaan pembunuhan itu? Ada yang mengatakan itu di Jabal, di Gunung Nut. Ada yang mengatakan itu terjadi di Basrah. Ada yang mengatakan itu di daerah utara Damaskus, yang namanya dikatakan dengan Mughoratud Dam, pertumpahan darah. Artinya tumpahnya darah. Lah karena pembunuh saudaranya, fa'asbaha minal khasirin, maka si Qabil ini menjadi atau terkelompok orang-orang yang rugi. Ruginya apa? Ruginya karena tidak patuh. Ruginya karena dia menjadi anak yang durhaka. Ruginya karena telah membunuh. Jadi beberapa kesalahan, akhirnya si Qabil ini menjadi orang yang rugi. Rugi di mana? Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Sehingga si Gobel ini menjadi orang yang selalu bersedih dan orang yang selalu terusir sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Menjadi orang yang sedih dan menjadi orang yang terusir. Lah ketika saudaranya sudah mati, si Habil ini mati, bingung lagi si Gobel ini. Dia takno iki dulure iki. Caranya mateni ndak tahu. Setelah mateni enggak tahu dia takno. Bingung lagi. Sehingga dibawa mayitnya saudaranya itu dibawa. Entah itu taruh gelangsing atau semisalnya dibawa. Ada mengatakan itu dipikul setahun kesana kemari, bingung dia Pak Noi. Ada mengatakan bukan setahun tapi 40 hari. Bayangkan nangkono ini dipikul. Burung-burung ini bingung kapan dibuang, kepingin dipangan. Binatang-binatang buas itu sudah nunggu-nunggu, digowok terus, tidak dibuang-buang. Kalau pengen ditelek, dibuang, mereka langsung makan. Lah ini tidak ditaruh. Kayak-kayak binatang buasnya itu ngerti, tidak saya iki. Digowok, diancelap saya iki. Kalau dulu tidak, nanti ditelek baru binatang buasnya sopan-sopan. Sopan-sopan, ditelek baru di apa diparai. Ndak dijelek iki kok, ya ndak dijeke. Anggapane pek wong iku dudu pek awak dhewe. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngutus ghurab. Apa ghurab ini? Apa? Burung gagak. Faba'athallahu ghuraban yabhatsu fil ard. Allah ngutus burung gagak. Ngutus burung gagak. Nah, burung gagak ini diutus oleh Allah ada dua. Yang keduanya ini saling bunuh. Keduanya saling bunuh. Setelah satunya mati dengan apa? Parung. Dengan parungnya nganu tanah dan kakinya, jadi seperti gali gitu. Habis itu dimasukno di lubang itu. Oh, diajari oleh burung. Diajari oleh burung carane ngubur. Caranya ngubur. Sudah dilihat, diajarkan oleh si burung tadi itu caranya ngubur. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Burung tadi itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan bagaimana cara ngubur mayit saudaranya. Setelah melihat burung gagak seperti itu, akhirnya si Gobel ini mengatakan, ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Katanya si Gobel, kalah aku dengan burung gagak ini. Luwe pinter gagak iki ketimbang aku. Bagaimana dia ya, apa namanya, membuat saudaranya atau lawannya yang mati untuk di kubur. Nyesel Gobel ini. Nyeselnya apa? Mikul 40 hari atau setahun tadi. Karena kesel nggowo, nyesel. Rung ini mulai biyen, mulai pertama langsung tak ngunukno. Karena enggak tahu 40 hari dalam riwayat setahun, bayangno. Nyesel, nyeselnya bukan karena membunuh lho. Nyeselnya bukan karena perbuatan dosa. Nyeselnya karena baru tahu setelah lama. Setelah waktu yang lama mikul bawa baru ngerti, nyeselnya karena itu. Parah enggak ini? Bukan nyesel karena saudaranya bunuh saudaranya, atau karena melakukan perbuatan dosa, tapi nyeselnya karena baru tahu caranya ngubur. Lah ini apa terjadinya pembunuhan pertama di bumi dari umat manusia. Jadi terjadinya pembunuhan pertama di umat manusia, yaitu Gabil membunuh saudaranya yang bernama Habil hanya karena perempuan. Hanya karena perempuan. Katanya Rasulullah, tidak terjadi pembunuhan secara zalim di bumi kecuali Gabil andil dalam dosanya. Tidak terjadi pembunuhan secara zalim di bumi sampai hari kiamat kecuali Gabil andil dalam dosanya. Berapa coba dosanya Gabil ini? Dosanya yang dia lakukan saat itu sudah besar, sudah banyak. Tapi sampai detik ini kalau ada yang membunuh secara zalim, siapapun itu, Gabil ikut andil. Kenapa? Karena pertama kali yang ngajari orang membunuh orang. Karena itu katanya Rasulullah, orang yang mewariskan kejelekan maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Kalau kita mewariskan kejelekan, mewariskan kejelekan satu aja kita lakukan kejelekan itu, kita berdosa karena melakukan kejelekan itu, dan orang yang melakukan perbuatan dosa yang kita ajari, kita mendapatkan dosanya juga. Nah kalau itu terus, sekalipun misalnya kita sudah meninggal 20 tahun lagi, 20 tahun yang lalu, dan dosa-dosa apa kejelekan yang kita wariskan itu tetap dilakukan oleh orang setelah kita dan orang setelahnya, ini terus transferan gak berhenti ini. Transferan kejelekan tidak berhenti. Nah, karena itu sebaik-baiknya orang kalau dia mati, mati juga dosa-dosanya. Dalam arti tidak meninggalkan warisan jelek untuk orang setelahnya. Karena itu beruntung. Beruntung apa? Beruntung kalau kita mewariskan kebaikan. Mengadakan sesuatu yang baik dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang setelah kita. Beruntung itu. Seperti para salafus soleh, beruntung mereka. Bagaimana mereka melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah yang berlanjut sampai sekarang, dilestarikan oleh orang-orang setelahnya, baik itu anaknya, cucunya, ataupun murid-muridnya. Beruntung. Karena itu kita perlu membuat satu kebaikan, yang satu kebaikan ini tidak berhenti dengan meninggalnya kita. Bagaimana caranya? Jangan kebaikan itu berhenti dengan meninggalnya kita, tapi kita ingin kebaikan itu terus. Ya apa caranya? Itu beruntung. Jangan seperti Gabil ini, mencontohkan kejelekan sehingga terus mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan pembunuhan di akhir zaman ini, bahkan sampai hari kiamat. Lah terjadinya pembunuhan dari Gabil untuk Habil ini hari Selasa. Rasulullah pernah ditanya, faqala yaumu damin. Katanya Rasulullah, hari Selasa itu hari pertumpahan darah atau hari darah. Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu? Katanya Rasulullah, fihi hadat Hawa. Di hari Selasa itu Siti Hawa pertama kali keluar darah haid. Jadi pertama kali keluar darah haid untuk Siti Hawa itu hari Selasa. Wa gutil ibnu Adam akhu. Wa gatal, dan saudara membunuh anak Adam, membunuh saudaranya. Anak Adam membunuh saudaranya. Itu terjadi di hari Selasa. Bahkan di dalam riwayat, ketika Habil terbunuh, kan terjadinya bukan di Mekah ya. Terjadinya bukan di Mekah. Nah, ada riwayat tadi itu, ada yang mengatakan di utara Damaskus, ada yang mengatakan di Basra dan yang lain sebagainya, bukan di Mekah. Tapi walhasil ketika Habil ini terbunuh, Nabi Adam saat itu ada di Mekah. Ketika Habil terbunuh, Nabi Adam ada di Mekah. Subhanallah, pohon-pohon yang ada di Mekah yang tadinya tidak ada durinya keluar duri. Buah-buahan berubah warnanya. Yang manis jadi pak kecut. Yang manis jadi kecut. Bumi atau keadaan saat itu berdebu, enggak seperti biasanya. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, "Gad hadats fil ardi ma hadats." Ini ada yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang besar yang terjadi. Ketika Habil setelah Gobil pulang, datang di depan ayahnya, ayahnya bertanya, "Mana Habil?" Ayahnya tanya, "Mana Habil?" Katanya Gobil, "Aku bukan pengasuhnya yang selalu menjaga kemana dia pergi. Aku bukan apa namanya bodyguardnya yang menjaganya dimanapun dia berada." Katanya Nabi Adam, "Enggak, kamu telah membunuhnya. Karena itu kulitmu menjadi hitam. Ya, kamu membunuhnya. Karena itu kulitmu menjadi hitam." Akhirnya Gobel datang ngambil saudara perempuannya tadi itu, Iklimah, dibawa ke Aden. Iblis datang kepada si Gobel, ngomong kepada Gobel, "Kenapa pengorbanannya si Habil itu di lahap api yang menandakan bahwa korbannya itu diterima? Karena dia menyembah api." Katanya si Iblis. Iblis datang kepada Gobel ngomong, "Kenapa kok sodakohnya atau korbannya si Habil itu diterima? Karena dia nyembah api. Kamu nyembah api, buat tempat peribadatan api. Yang engkau sembah untukmu dan orang-orang setelahmu." Katanya si Iblis. Dibuat sarannya Iblis. Dari awal sarannya Iblis selalu diterima sama Gobel ini. Carane mateni diajari Iblis. Untuk nyembah api sarannya Iblis, buat ya. Akhirnya ngikuti apa yang diperintahkan Iblis, sehingga Gobel ini pertama penyembah api. Penyembah menyembah api. Ada riwayat, bahwa Gobel ini ketika membunuh Habil, Muslim, mukmin. Gobel ketika membunuh Habil, Muslim, mukmin. Tapi dia melakukan dosa besar dengan membunuh saudaranya, melakukan dosa besar secara zalim. Tapi sebetulnya dia bukan orang kafir, bukan orang yang tidak beriman, Muslim, mukmin. Artinya apa? Orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, akhirnya keturunannya si Gobel, ini akhirnya Gobel memiliki banyak anak dari saudaranya ini, Iklimah ini. Punya anak, anaknya macam-macam. Ada yang apa, membuat seruling, ada yang membuat ini. Artinya apa? Alat-alat kelalaian, membuat alat-alat kelalaian, ya, yang diharamkan, ya, yang sekarang diharamkan, seperti gitar dan yang lain sebagainya, kemudian minum khamr, mabuk-mabukan dan sebagainya, ini dari keturunannya si Gobir. Tapi mereka dan keturunannya, jadi mereka keturunannya Gobil ini habis saat badai besar di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Habis keturunannya Gobil dan keturunannya ini habis. Tidak tersisa keturunan Nabi Adam kecuali dari Syith. Tidak tersisa keturunan Nabi Adam kecuali dari Syith. Dari Syith itu turun sampai kepada Nabi ke Nabi, Nabi ke Nabi, dari Syith. Ya, yang lainnya sudah enggak ada. Hanya tinggal dari Syith. Nah, ini cerita Gabel. Intinya gini. Orang kalau ngikuti nafsunya pasti akibatnya buruk. Orang kalau mengikuti nafsunya pasti akibatnya buruk. Karena itu kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Dan ini yang paling berat, ini yang paling susah. Kalau kita berperang, musuh orang kafir, itu mudah masih. Tapi yang paling berat itu berperang dengan nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Berat. Karena itu Nabi pernah berkata apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang lebih besar. Loh, tadi ini perang melawan orang kafir, memakai pedang dan lain sebagainya, tapi dianggap kecil itu sama Nabi. Menuju peperangan yang lebih besar. Sahabat tanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa peperangan yang lebih besar itu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, "Jihadun nafsi." Jihad melawan hawa nafsu. Berat abot. Kasih contoh. Contoh. Ada 10.000 halal. Ada 10.000 halal. Ada 50 atau 100.000 haram. Milih mana kira-kira? Milih mana? Kita ngambil 10.000. Berat. Yang enteng, yang ringan apa? Ngambil yang 50 atau 100? 10.000. Berat kita. Loh, padahal ini halal. Yang akibatnya itu, yang setelahnya itu kenikmatan. Sedangkan ini besar, tapi akibatnya adalah kesusahan. Nerakanya Allah, azabnya Allah. Na'udzubillah min. Berat kita. Nah, ini beratnya melawan hawa nafsu. Tapi harus, kalau enggak rusak kita. Kalau kita dikendalikan hawa nafsu, rusak kita. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu menentang hawa nafsu. Di antara caranya apa? Di antara caranya selalu lapar. Selalu lapar. Jadi jangan pernah kenyang atau bahkan sangat kenyang. Kenyang aja jangan. Kalau memang harus sepertiga. Jadi perut kita ini jadikan tiga bagian. Tiga makanan, tiga minum, tiga. Satu minuman, satu makanan, satu untuk bernafas. Itu kalau memang harus. Kalau enggak, kurangi lagi. Kurangi. Untuk apa? Menekan hawa nafsu supaya bisa kita kendalikan. Nah, yang kedua, buatlah sesuatu kebaikan yang kebaikan itu bisa dikerjakan oleh orang-orang setelah kita. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu, buatlah. Contoh ini yang sudah apa, menjadi umum di kehidupan masyarakat zaman sekarang. Medsos, media sosial. Media sosial. Itu kan kalau misalnya kita enggak menutup akun kita, kan tetap akun itu. Akun itu tetap. Lah kalau kita buat akun itu untuk mencaci, menghina, mencemooh orang dan lain sebagainya, apalagi kata-kata yang enggak pantas, loh ini meninggalkan kejelekan setelah kita mati. Tapi kalau kita tuliskan di akun kita itu yang baik-baik, yang bagus-bagus, akan bisa dinikmati orang-orang setelah kita. Akan bisa dinikmati orang-orang setelah kita. Sekalipun itu cuma satu kata, dua kata, tapi bisa dinikmati orang-orang setelah kita. Kalau misalnya di tengah-tengah ada yang membaca kemudian bertobat, sadar, beribadah kepada Allah, berapa besar pahala kita? Berapa banyak keistimewaan yang kita dapatkan? Karena itu belajarlah membuat sesuatu kebaikan apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, agar bisa dinikmati orang-orang setelah meninggalnya kita, bahkan sampai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan kebaikan, dan mudah-mudahan semeninggalnya kita dosa kita meninggal dan dosa kejelekan kita dihapuskan oleh Allah, dan tidak ada satupun orang yang meniru dari kejelekan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin.